Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mabu'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-18 dari bulan Jumadil Ula 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 23 Januari 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas beberapa lafaz dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dinukilkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah di bab man mata ala tauhid dakhala al jannah, sebuah bab yang menerangkan barang siapa yang wafat dalam keadaan dia mentauhidkan Allah maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari sahabat yang mulia Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu ardhah. Dan pada lafaz terakhir yang kita bahas dan alhamdulillah telah kita selesaikan, yaitu lafaz wa anna Isa Abdullahi wa ibnu amatihi, ketika seorang hamba bersaksi bahwasanya Nabi Allah Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ibnu amatihi, dan putra dari hamba Allah Subhanahu wa taala, putra dari Maryam. Yang mana Maryam di sini tidak disifati seperti mereka kaum Yahudi yang mensifati Maryam sebagai wanita berzina wal iyadhu billah, tapi Maryam di sini disifati dengan amatullah, yaitu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahadah, persaksian yang berikutnya yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annal jannata haqqun, barang siapa yang bersaksi bahwa syurga Allah Subhanahu wa taala benar adanya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah wa ra'ah, ai maksudnya adalah al-jannatu allati akhbara biha Allah taala fi kitabih annahu a'addaha lil muttaqin. Maksud dari lafaz hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini, seorang yang bersaksi bahwa syurga Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang ada, satu hal yang telah tetap. Bukan hanya sekedar khayalan, bukan hanya sekedar omong kosong, tapi itu benar-benar ada dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya al-jannatul lati akhbara biha Allah, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala yang telah dikhabarkan di banyak ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim, yang mana syurga Allah Subhanahu wa taala a'addaha lil muttaqin, telah disiapkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, faqal wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian wahai hamba Allah menuju ampunan dari Rabb kalian, dan bersegeralah kalian untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, 'arduha as-samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Begitu pula firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lainnya, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Bersegeralah kalian wahai hamba Allah Subhanahu wa taala menuju ampunan Rabb kalian, dan bersegeralah pula kalian untuk menuju syurganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan lilladzina amanu billahi wa rusulih, bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Ikhwati fillah yarhamukumullah, al-Imam At-Tibi alaihi rahmatullah menjelaskan dari lafaz hadis ini, la'allahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di dalam karya beliau yang berjudul Al-Kashif an Haqa'iqis Sunan pada jilid yang kedua halaman ke-480, Al-Imam At-Tibi alaihi rahmatullah mengatakan, la'allahu sallallahu alaihi wasallam innama dhakara al-jannata wan nara wa akhbara anhuma biqaulihi haqq. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam lafaz hadis ini telah menyebutkan syurga dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala diiringi dengan kalimat haq. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah benar-benar mempersiapkan syurga tersebut, bukan hanya sekedar khayalan semata. Tujuannya apa? Kata Imam At-Tibi dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'ridan bizzanadiqah, untuk membantah mereka yang berasal dari kelompok az-zanadiqah, zindiq, kufur, yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama, tujuannya untuk meluruskan pemahaman mereka, karena kelompok zindiq atau jamaahnya az-zanadiqah, mereka memiliki sebuah akidah, sebuah keyakinan bahwa kehidupan mereka di dunia ini adalah kehidupan yang terakhir, yang apabila seorang hamba telah wafat, ya selesai sudah urusan hidupnya. Tidak ada syurga neraka, tidak ada azab dan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan siapkan bagi hamba-hamba yang melakukan amalan soleh ataukah toleh tersebut. Ini az-zanadiqah, al-kuffar. Maka hadis ini untuk mengomentari akidah mereka, membantah akidah, keyakinan yang ada di sisi mereka. Wa man yungkir daras sawabi wa daral iqab, dan bantahan pula kepada kelompok-kelompok yang mengingkari bahwa di sana terdapat darus sawab, tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas amalan-amalan baik yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya, dan darul iqab, ya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan sebuah tempat untuk mengazab hamba-hambanya yang kufur, melakukan kesyirikan dan melakukan amalan-amalan toleh. Intaha kalamuhu rahimahullah. Jadi yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tibi alaihi rahmatullah menunjukkan bahwa ucapan Nabi alaihi salatu wasallam ini untuk meluruskan pemahaman mereka, meyakinkan bahwa di sana ada al-jannah, di sana ada an-nar, dan itulah yang menjadi target utama dari kehidupan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia mengharapkan syurga Allah kelak pada kehidupan akhiratnya. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, adkhalahu Allah min ayyi abwabil jannati thamaniyati syaa. Ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, anna an-nar haqqun, sama maknanya, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan neraka Allah bagi mereka-mereka yang kufur kepada Allah azza wa jal, bagi mereka-mereka yang melakukan kesyirikan, kemaksiatan, seperti apa yang telah Allah azza wa jal firmankan di dalam ayat yang mulia di dalam suratul Baqarah ayat ke-24, fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian kepada an-nar, takutlah kalian kepada neraka Allah yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ini menunjukkan bahwa neraka dan syurga Allah subhanahu wa ta'ala sudah ada, sudah dipersiapkan. Jadi kita telah diberikan pilihan apakah akan menuju syurganya ataukah menuju nerakanya, wal'iyadzubillah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adkhalahu Allah min ayyi abwabil jannati thamaniyati syaa, bagi mereka yang telah mengikrarkan dengan persaksian-persaksian yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia mengucapkan atau mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan tidak ada utusan melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah hamba dan rasulnya. Tidak ada tingkat uluhiyah pada Nabi alaihi salatu wasallam, hanya sekedar hamba dan rasul, utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula persaksian seorang hamba, anna Isa abdullahi wa ibnu amatihi, Isa alaihi salatu wasallam adalah hamba, bukan anak Allah, hamba Allah dan putra dari Maryam, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa ruhun min, kalimat-kalimat Allah disampaikan, ditiupkan ruhnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam tersebut. Wa annal jannata haq, persaksian berikutnya, jannah itu ada. Wa annan nar haq, syurga dan neraka itu benar adanya sebagaimana yang ternukil dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka balasan bagi mereka-mereka yang telah bersaksi dengan perkara-perkara tersebut, adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa, Allah azza wa jalla akan memasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan hamba tersebut diminta, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan masuk dari pintu mana saja yang pantas atau yang mau engkau masuki. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah di dalam menjelaskan lafaz ini, beliau mengatakan zahiru hadza, yang nampak dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqtadi anna qaul hadhihi al-kalimat yaqtadi dukhul al-jannah, barang siapa yang mengucapkan persaksian-persaksian ini, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Isa bukan anak Allah, syurga itu ada, neraka itu ada, dengan persaksian-persaksian ini mereka akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa takhyiru fi abwabiha, bukan hanya sekedar masuk ke dalam al-jannah, akan tetapi mereka diberikan pilihan, silakan mau masuk dari pintu mana saja. Nanti insyaallah taala akan kita sebutkan di antara faedah hadis ini adalah pintu syurga Allah Subhanahu wa taala itu berbilang, bukan hanya satu pintu syurga, tapi ada 8 sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul di dalam hadis ini. Abwab al-jannah ats-tsamaniyah, 8 pintu syurga. Maka seorang hamba yang telah mengikrarkan 5 perkara tersebut, 5 persaksian tersebut, diberikan pilihan, mau masuk dari pintu pertama silahkan, kedua silahkan, ketiga silahkan, terus sampai pintu ke-8, dari manapun dia ingin masuk dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa iskal, ada beberapa permasalahan yang kandungan hadis ini tidak sesuai dengan, secara kasat mata tidak sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang lainnya yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Wa dzalika bi khilafi dhahiri hadis Abi Hurairah. Di sana terdapat hadis Abi Hurairah yang seakan-akan nampaknya ada sesuatu yang berlawanan. Karena di dalam hadis Abi Hurairah kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang akan famankana, lafadznya Nabi alaihi salatu wasallam, famankana min ahli shalah, seorang yang sering melakukan salat, du'iya min babi shalah. Ini dalam hadis Abi Hurairah, dia akan diseru dari babus sholah, pintu sholat. Jadi 8 pintu itu masing-masingnya ada nama-namanya. Ada babus sholah, yaitu pintu yang dipersiapkan untuk mereka yang senantiasa sholat. Bukan hanya sholat wajib, sholat sunnahnya dijaga, qiyamul lailnya dijaga, tahajudnya dijaga, witirnya dijaga, rawatibnya di semuanya. Yang sangat ihtimam dengan perkara sholat akan dipanggil dari babus sholah, pintu sholat itu di syurga kelak. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, ada lagi pintu kedua yang namanya babul jihad, pintu jihad dipersiapkan bagi mereka yang senantiasa berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Ada lagi pintu yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wasallam, man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah, pintu ketiga namanya pintu shadaqah, yang senantiasa dia berikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia sumbang, dia sedekah ke sana ke sini, orang-orang, anak-anak yatim, anak-anak piatu dan yang seterusnya dari al-fuqara wal masakin, maka dia nantinya akan dipanggil, diseru dari babus sedekah, ayo masuk ke dalam pintu bab as-sedekah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan," dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang fokus dalam mengerjakan ibadah puasa, puasa, puasa, terus dijaga puasanya, dia akan dipanggil dari babur rayyan. Bab yang namanya adalah Ar-Rayyan. Jadi 8 pintu itu ada babus sholat, ada babul jihad, ada babus sadaqah, ada babur rayyan. Masing-masingnya ada. Maka hadis ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wardah, yang sanadnya juga sahih, seakan-akan kata Imam Al-Qurtubi berlawanan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sedang kita bahas, yang benar-benar mengikrarkan syahadat dengan 5 persaksian, 5 syahadah yang telah diminta oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dia akan masuk ke dalam syurga dari pintu manapun yang ia inginkan. Padahal orang yang bersaksi tadi bisa jadi ihtimam dengan perkara sholat, senantiasa sholat, sholat, senantiasa sholat, puasa, puasa, puasa. Bisa jadi dia adalah seorang yang menjaga Senin Kamisnya, bisa menjadi hamba yang senantiasa menjaga puasa Daudnya, atau yang semisalnya, ihtimam dengan satu amalan ibadah. Gimana kondisinya seorang yang mengikrarkan lima persaksian tersebut dan di sisi lain dia telah berihtimam, bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan-amalan soleh yang tersebut dalam hadis Abi Hurairah. Gimana antaufik, menggabungkan, mentaufikkan, menggabungkan antara dua hadis yang seakan-akan berlawanan ini. Maka dijelaskan oleh Al-Qurtubi alaihi rahmatullah wa qal wa tawfiqu. Cara menggabungkan antara dua permasalahan tersebut adalah anna kull man yadkhulul jannata mukhayyarun fid dukhul min ayyi abwabi sya. Siapapun yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya dia akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah dari pintu mana saja yang engkau inginkan, diberikan pilihan. Ini hukum asalnya. Hukum asal seorang muslim yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul jannah, dipersilahkan dia. Diperintahkan mau masuk dari babu shalah, masuk. Mau masuk dari babu rayyan, masuk. Mau masuk dari babu sedekah, silakan. Mau masuk dari babul jihad, silakan. Ini hukum asalnya. Kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, "Ghair annahu idza 'urida 'alaihi al-afdal fi haqqihi." Akan tetapi seorang hamba akan diseru, akan dipanggil oleh pintu-pintu surga yang seorang itu fokus dalam amalan tersebut. Fokus dalam salat, dia akan dipanggil dari babul salat. Tapi hukum asalnya dia mau masuk dari babul rayyan, silakan. Diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pintu yang lebih utama untuk dia yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Dakhala minhu, kalau sudah diseru, sudah dipanggil oleh pintu ar-rayyan misalkan atau pintu as-salah, babus salah, dakhala minhu mukhtaran lidkhuli minhu. Dia dipersilahkan untuk masuk melalui pintu yang dipanggil darinya. Melalui pintu yang telah ia dipanggil dari pintu tersebut, misalkan babur rayyan tadi, dia dipanggil. Maka dipersilahkan dia mukhtaran, diberikan pilihan, silahkan dia untuk masuk dari pintu rayyan tersebut. Min ghairi jabrin alaihi, tanpa dipaksa. Ini yang harus menjadi satu hal yang kita cermati. Jadi ketika seorang dipanggil, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai ahlul jannah, ahlu syurganya Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Ketika nanti di sana seorang hamba dipanggil dari babur rayyan atau babus shalah atau babus sadaqah, dipanggil dia, dia diberikan pilihan. Dia mau menjawab panggilan tersebut, artinya dia masuk, silahkan. Tapi kalau dia mau menolak pun, silahkan. Dipanggil di babur rayyan, aku tidak mau masuk dari babur rayyan, aku kepingin ya Allah masuk dari babus sadaqah, masuk. Jadi hukum asalnya tadi diberikan pilihan. Tapi kalau diseru, itu ada. Kalau dipanggil, itu adalah pintu yang afdol, yang utama untuk dia. Min ghairi jabrin alaihi, tidak dipaksa. Kamu harus masuk dari babur rayyan, kalau tidak, tidak masuk ke jannah. Tidak. Tidak ada unsur paksaan. Wala man'alahu minad dukhuli min ghairihi, tidak ada yang melarang dia nanti untuk dia masuk dari pintu selain yang dipanggil darinya. Walidzalika, oleh karena itu, qala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, Abu Bakar As-Siddiq dalam menjelaskan mensyarah hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini, beliau mengatakan, "Ma 'ala man yud'a min tilkal abwabi min daruratin." Intaha kalamuhu rahimahullah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah? "Ma 'ala man yud'a min tilkal abwab." Tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan, min darurah. Tidak ada keharusan bagi seorang hamba yang dipanggil dari satu pintu untuk dia masuk pintu tersebut. Dia dipanggil dari pintu rayya, tidak ada keharusan. Dia dipanggil dari pintu salah, tidak ada keharusan. Dia dipanggil dari pintu al-jihad, tidak ada keharusan. Kalau dia dipanggil dari pintu ar-rayyan, as-sadaqah, al-jihad, as-salah, kemudian dia ingin masuk dari pintu yang lain, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang telah mempersaksikan lima perkara ini. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Isa Abdullah wa Rasul, Isa Abdullah wa ibnu amatihi, al-jannah haq wa nar haq. Lima persaksian yang diwajibkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apabila seorang hamba telah mempersaksikan lima perkara tersebut, dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu dipersilahkan untuk masuk ke dalam syurga dari pintu manapun yang ia inginkan. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan lafaz-lafaz hadis dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu arda. Pembahasan terakhir kita akan membahas berkaitan dengan fawaid faedah-faedah dari hadis Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu taala anhu arda. Yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah wa ra'ah, bayanu fadli ha'ula'il kalimat. Hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan kalimat-kalimat yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Keutamaan kalimat la ilaha illallah, keutamaan kalimat anna Muhammadar Rasulullah, keutamaan kalimat Isa ibnu Maryam, kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Keutamaan kalimat al-jannah haq wan nar haq. Ini kalimat-kalimat yang bukan sembarangan, bukan kalimat-kalimat yang biasa, tapi kalimat-kalimat yang luar biasa di dalam al-Islam. Oleh karenanya kalimat-kalimat ini jangan lantas yang dijadikan sebagai patokan hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana Muhammadur Rasulullahnya? Mana al-jannatu haq wan nar haqnya? Persaksian ada lima yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dituntut oleh beliau alaihi salatu wasallam. Kita harus bersaksi pula bahwa Isa adalah Abdullah wa bnu amatihi. Mana persaksian tersebut? Kenapa tidak pernah diangkat oleh sebahagian pihak? Yang diangkat hanyalah la ilaha illallah, kalimat yang mulia. Naam, la ilaha illallah kalimat mulia, tapi di sana ada empat kalimat yang lain yang tidak kalah kemuliaannya dengan kalimat la ilaha illallah. Maka dari hadis ini kita mendapatkan faedah bayanu fadliha ula'il kalimat, keutamaan kalimat-kalimat tersebut, keutamaan persaksian-persaksian tersebut. Haitsu innaha tujabu dukhul al-jannah min ayyi abwabi sya. Karena lima persaksian ini, lima kalimat ini bisa menjadikan seorang hamba masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pilihan dari pintu manapun ia ingin masuk. Karena lima perkara yang telah ia persaksikan. Artinya lima kalimat tersebut adalah kalimat-kalimat yang sangat luar biasa di dalam syariat Allah dan nabinya alaihi salatu wasallam. Faedah yang kedua, kata Syekh, innama jama'a fi qawlihi wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ketika lafaz Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan seorang hamba bersaksi bahwa Muhammad alaihi salatu wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, digabungkan antara Abdullah wa rasuluh, abduhu wa rasuluh, dua lafaz ini yang kurang lebih telah kita sebutkan makna yang terkandung dalam lafaz ini pada pertemuan yang terakhir, tapi kita nukilkan ucapan Syekh hafizahullah wa ra'ah, bainal wasfain, digabungkan dua sifat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi beliau sendiri yang menyatakan annahu abdun wa rasul. Beliau adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tahdziran 'anil ifrati wat tafriit. Memperingatkan umat, memperingatkan pengikut-pengikut beliau alaihi salatu wassalam dari sikap ifrat wat tafriit, berlebih-lebihan dan bermudah-mudahan. Dua sifat, dua sikap yang dua-duanya tercela. Yang satu berlebih-lebihan, mengangkat Nabi alaihi salatu wassalam sebagai derajat ilahiyah yang bisa dipanjatkan doa kepada beliau, yang bisa diminta secara langsung syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam tanpa memperdulikan Allah Subhanahu wa taala. Ini terlalu berlebih-lebihan. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi alaihi salatu wassalam adalah ahlul jannah secara mutlak. Ini berlebih-lebihan. Tapi di sisi lain, kata Syekh, juga ada yang tafrid, bermudah-mudahan untuk menghinakan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi itu bukan hamba Allah, Nabi itu hanya suruhan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Dan ini ternukil dari sebagian sekte yang sesat. Ternukil dari apa yang ada di sisi mereka, dari akidah yang menghinakan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tujuannya Nabi alaihi salatu wassalam mengikrarkan abduhu wa rasuluh atau abdullahi wa rasuluh agar tidak ada umatnya yang berlebih-lebihan dalam memuji beliau, agar pula tidak ada yang bermudah-mudahan dalam menghinakan beliau. Yang bermudah-mudahan dalam menghinakan beliau seperti apa? Kaum musyrikin di zaman Nabi alaihi salatu wassalam sampai rela Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dilempari oleh batu. Siapa yang melakukannya? Penduduk kota Taif. Sepakat mereka semua. Nabi alaihi salatu wassalam ketika sujud diberikan kotoran di pundak beliau atau di punggung beliau pada saat sujud. Rela mereka, na'am. Karena mereka menghinakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pengikraran ini, rasuluh, kalian jangan macam-macam dengan orang ini. Kalian jangan macam-macam dengan Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan suruhan, bukan pembantu, bukan apa. Ini utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa membawa kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bermudah-mudahan untuk menghinakan beliau. Di sisi lain jangan juga berlebih-lebihan. Beliau hanyalah hamba Allah, tidak perlu dipanjatkan doa kepada beliau, tidak perlu kita minta beliau sebagai perantara untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu. Karena kalau kita langsung berdoa kepada Allah, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan ud'uni, berdoalah secara langsung kepadaku, astajib lakum. Aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Kemudian kata beliau, fa inna katsiran mimman yad'i annahu min ummatihi yafrid bil ghuluwi qawlan wa fi'lan. Karena ada sebagian umat beliau alaihi salatu wassalam yang mengaku dirinya sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi terlalu hulu, terlalu berlebih-lebihan dalam memuji Nabi alaihi salatu wassalam, baik dilihat dari sisi qaulan wa fi'lan, dari sisi ucapannya ataukah perbuatannya, terlalu berlebih-lebihan menyanjung Nabi alaihi salatu wassalam berlebih-lebihan. Qaulan seperti ucapan tadi, berdoa hanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mau kepada Allah karena kami adalah hamba-hamba yang berlumur dosa, tidak pantas langsung berdoa, jadi harus melalui wasilah perantara seorang rasul, dan yang seterusnya. Ini qaulan. Ada juga kata beliau fi'lan. Fi'lan contohnya apa? Seperti yang dilakukan di sebagian perayaan-perayaan mawalid, maulid-maulid Nabi. Ketika tengah malam sudah datang, tidak sedikit dari sebagian mereka yang berdiri. Berdiri kenapa? Menyambut datang ruhnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kesyirikan. Ainus syirk. Jenis kesyirikan yang paling nyata. Nabi alaihi salatu wassalam sudah memiliki dunia yang berbeda dengan kita. Ada apa ghulu yang terlalu berlebihan ini? Mereka berdiri semuanya. Kenapa? Menghormati datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah mati. Ya bukan jasadnya, ruhnya yang datang. A'udzubillahi minadz-dzalal. Ya kalau di Indonesia perayaannya, kalau di Yaman perayaannya, beliau datang ke sana, datang juga di Indonesia, datang juga di Yaman. Kalau di Libya perayaannya, datang juga di Libya. Gimana? Berapa banyak ruhnya Nabi alaihi salatu wassalam? Terlalu ghulu, berlebih-lebihan. Ini yang tidak dibenarkan dalam syariatnya beliau. La tutruni kama atratin nasara. Kalian jangan berlebih-lebihan dalam menyanjungku. Bersolawat na'am, memuji beliau na'am, menghormati beliau na'am. Akan tetapi kalau sudah sampai ke tahapan ghulu, la, tidak diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian ghulu, berlebih-lebihan ketika memuji aku seperti kaum Nasara yang memuji Isa bin Maryam sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Ini terlalu ghulu. Fayarfa'uhu fawqa manzilatihi minal 'ubudiyah. Maka sebahagian kelompok, sebahagian sekte tersebut mengangkat kedudukan Nabi alaihi salatu wasallam yang hanya seorang hamba, dalam tanda kutip, yang hanya seorang hamba, minal 'ubudiyah, dijadikan sebagai derajat 'ubudiyah yang bisa diibadahi. Dalam sisi lain atau dari sisi lain, yufarrid bitarki mutaba'atihi. Dari sisi lain ada kelompok kata beliau yang meninggalkan untuk menghormati beliau. Jadi tidak boleh kita ekstrem kanan, ekstrem kiri, harus ada pertengahan. Sikap al-wasatiyah, itulah sikap yang dimiliki oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, memuji beliau na'am tapi tidak berlebihan, dan wal'iyadzubillah kita tidak ekstrem kiri, yaitu menghinakan apalagi meninggalkan mutaba'ah kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya, ikhwati fillah yarhamakumullah, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'a, bayanu butlani ma alaihi an-nasara. Dalam hadis ini terdapat penjelasan butlan, batilnya ma alaihi an-nasara, akidah yang dimiliki oleh kaum Nasrani. Min i'tiqadihim fi Isa bin Maryam annahu ibnullah. Karena mereka meyakini bahwa Isa bin Maryam adalah putranya Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka yakini, dari apa yang mereka katakan. Karena itu adalah bentuk kesyirikan, kaitannya tadi bentuk al-ghulu, berlebih-lebihan dengan seorang Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Kemudian faedah yang berikutnya, bayanu dhalalil yahud. Penjelasan tentang kesesatan yang ada di sisi kaum Yahudi. Kenapa mereka? Alladzina ya'taqiduna fi Isa wa ummihi alaihi wassalatu wassalam, ma la yaliqu bihima. Ketika Isa ibnu Maryam dan umminya yaitu Maryam alaihi wassalatu wassalam disifati sebagai seorang yang melakukan perzinahan. Jadi Maryam dituduh sebagai wanita penzina oleh kaum Yahudi, bahkan Isa ibnu Maryam dituduh sebagai anak dari hasil zina. Ini hadis ini juga membantah, meluruskan akidah keyakinan yang ada di sisi mereka, karena Allah subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam menghukumi keyakinan-keyakinan mereka orang Yahudi secara khusus, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh celaka apa yang mereka keluarkan dari mulut-mulut mereka, pernyataan-pernyataan mereka, iyaquluna illa kadhiba, hanyalah yang mereka katakan itu, hanyalah yang mereka utarakan itu adalah sebuah kedustaan yang nyata. Karena Isa bin Maryam, khususnya Maryam alaihi salatu wassalam atau alaihi salatu wassalam, tidaklah melakukan fahisyah seperti apa yang dituduhkan oleh mereka kaum al-Yahud. Karena jelas waruhun min, ruhnya Isa itu ditiupkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala menuju rahim dari Maryam, yang telah kita bahas melalui perantara Malaikat Jibril pada pertemuan yang lalu. Kemudian faedah yang berikutnya, bayanu fadli Isa, keutamaan dari Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, haitsu innahu kalimatullah ta'ala, karena Nabi Isa itu diciptakan langsung dari kalimat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat kun, maka jadilah Nabiullah Isa, tidak dari pembuahan yang ada di sekitar manusia seperti Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam ada ayah dan ibunya, dan nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya yang lainnya memiliki ayah dan ibu, tapi khusus pada Nabiullah Isa beliau hanya memiliki ibu. Artinya Nabiullah Isa jadi diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ruhun min, dan ruhnya Nabiullah Isa, kehidupannya Nabiullah Isa telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan secara langsung. Kemudian faedah yang berikutnya, maqalahu al-Qurtubi, apa yang dijelaskan oleh Al-Imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah, maksudu hadal hadis, tujuan dari penukilan Imam Muslim dari menukilkan hadis ini dalam bab yang ke-10 ini adalah at-tanbihu. Beliau ingin memperingatkan umat manusia, memperingatkan kaum muslimin, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ala ma waqa'a lin-nasara min ad-dhalal fi Isa wa ummihi, agar kaum muslimin mengetahui kesesatan yang ada di sisi kaum Nasara pada keyakinan mereka tentang Isa dan pada ibunya. Wa tahdhiru min dhalik bi anna Isa Abdullah, dan menjelaskan bahwa Isa benar-benar hanyalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha, bukan ilah, bukan Tuhan Isa itu. Wala walad, bukan pula putra dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ummuhu amatullah, dan ibunya Maryam adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mamlukatun lahu, yang dimiliki jiwanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaqul aljahiluna uluwan kabira, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang disifati oleh mereka kaum Nasara ketika mengangkat derajat Nabiullah Isa dan Maryam lebih dari derajat dan kedudukan yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk mereka. Ini tujuan Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam menukilkan hadis ini. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, faedah yang berikutnya, itsbatul jannati wan nar. Kita harus meyakini annal jannata itsbatul jannati wan nar, tetapnya syurga Allah subhanahu wa ta'ala, telah adanya, telah terciptanya syurga Allah subhanahu wa ta'ala dan an-nar. Wa annahuma makhluqatani al-an, kedua-duanya telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah ada, bukan akan ada nanti, telah ada, dan ini harus kita yakini. Khilafan lil mubtadi'ah, kita menyelisihi akidah sebagian mubtadi'ah yang mengatakan bahwa syurga Allah subhanahu wa ta'ala saat ini belum ada, neraka Allah subhanahu wa ta'ala saat ini belum ada. Bukan di sini tempatnya untuk membahas kelompok-kelompok sempalan tersebut karena akan memakan waktu yang cukup panjang. Wa annal imana bihaqqiyatihima min usuliddin, dan keimanan seseorang bahwa syurga Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar telah ada saat ini kata beliau radhiyallahi rahmatullah atau hafidhahullah wara'a, adalah inti dari keimanan seorang hamba. Ketika seorang hamba meyakini, mengimani benar-benar syurga dan neraka Allah telah ada saat ini, itu adalah inti usuluddin, inti agama, inti keyakinan yang dimiliki oleh hamba tersebut. Karena dia yu'minuna bil ghaib, karena dia adalah seorang hamba yang yu'minun, benar-benar beriman dengan al-ghaib, perkara yang tidak nampak dari kasat matanya. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh, annal jannata laha abwab wa annaha thamaniyah, syurga itu memiliki beberapa pintu dan jumlah pintunya itu adalah 8. Faedah yang berikutnya, anna ba'dha ibadillah yukhayyaruna fi dukhulil jannah min ayyi abwabiha sya'u. Sebahagian hamba Allah Subhanahu wa taala nantinya akan diberikan pilihan. Yukhayyar, akan diberikan pilihan dari pintu mana mereka ingin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menukilkan ayat di dalam surah Al-Jumu'ah, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha', itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya yang Allah kehendaki. Jadi ba'dul ibad, sebahagian hamba Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan pilihan, dan ini merupakan keutamaan bagi hamba tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, semuanya dia ihtimam, semuanya dia semangat dalam melakukan amalan soleh, dia semangat dalam bersedekah, dia semangat dalam berjihad, dia semangat dalam salat, dia semangat dalam melakukan amalan-amalan kebaikan yang lainnya, qiraatul Quran, berpuasa dan yang seterusnya. Akhirnya di surga Allah Subhanahu wa taala nantinya akan diberikan khiyar, pilihan dari mana dia akan masuk ke dalam pintu tersebut. Dan telah kita jelaskan dari ucapan Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah di dalam pembahasan ini, yang mana hukum asalnya adalah ketika seorang telah mengikrarkan 5 persaksian ini dengan ikraran yang nyata, pernyataan yang benar-benar hakiki, sebenarnya bukan hanya sekedar da'awa, la ilaha illallahnya bukan hanya sekedar anggapan, meyakini la ilaha illallah tapi tidak tahu konsekuensinya, tidak mengilmui tentang hal tersebut, ya tidak masuk ke dalam hadis ini. Benar-benar dia mengilmui 5 persaksian tersebut dan dia akan mendapatkan keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, hadis yang berikutnya yang dibahas atau dinukilkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dari hadis yang sama Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu arda, akan tapi dengan redaksi yang sedikit berbeda, lafaz hadis yang sedikit berbeda. Di akhir ucapannya sama, barang siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Isa ibn Maryam adalah hamba Allah dan putra dari Maryam, kemudian mempersaksikan syurga itu ada, neraka itu ada, akhir dari hadisnya berbeda. Yang pertama yang telah kita bahas dan telah kita selesaikan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan keutamaannya dia nanti di surga akan diberikan pilihan untuk masuk dari 8 pintu surga mana saja yang ia inginkan. Dalam redaksi ini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan adkhalahullahul jannah. Orang tersebut yang telah mempersaksikan dengan 5 perkara tadi akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ala makana min amal, apapun amalan orang tersebut. Dia telah mempersaksikan 5 perkara ini dengan persaksian yang hakiki tentunya, bukan hanya sekedar asal-asalan. Adkhalahullahul jannata ala makana min amalin walam yadhkur min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya'a, tapi tidak disebutkan lafaz dari 8 pintu mana saja yang ia inginkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan pasti memasukkan dia ke dalam syurganya Allah ala makana min amalin, apapun amalan yang telah dia kerjakan di muka bumi, di dunia ini, apapun yang dia kerjakan, amalan-amalan baik jelas masuk ke dalam al-jannah, amalan-amalan buruk pun yang dia kerjakan tetap dia akan masuk ke dalam al-jannah. Karena apa? Karena dia telah bersaksi dengan 5 persaksian ini. Insyaallah taala rincian dari hadis ini atau lafaz terakhir dari hadis ini akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada pertemuan malam hari ini. Afwan, ana mau tanya, apakah di dalam sholat kita diharuskan ketika sujud kita mengangkat sikut kita ke arah langit atau tidak? Jazakumullahu khairan katsiran. Amin wa iyyakum. Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya, i'tadilu fis sujud. Kita diperintahkan untuk mengangkat tangan-tangan kita pada saat sujud. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW telah menyebutkan, linu baina aidiya ikhwanikum. Fleksibellah dengan tangan-tangan jamaah sholat yang lainnya, saudara-saudara kalian yang sholat di samping kanan kiri kalian. Artinya dalam sholatul jamaah, kalau dalam sholat al-munfarid sendirian, kita mengangkat tangan dengan melebarkan tangan kita ketika sujud, diangkat sikunya sampai melebar, dan ini adalah salah satu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang sahihah yang ternukil dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi di dalam Al-Jami' dan Al-Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, saking lebarnya Nabi SAW mengangkat siku beliau, lengan beliau itu, karena ketika itu menggunakan lengan pendek atau yang semisalnya, terlihat bahagian dari ketiak beliau alaihi salatu wassalam, dan terlihat dari putihnya ketiak beliau alaihi salatu wassalam. Ini yang ternukil dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam salat sendiri tidak ada masalah, silahkan lakukan apa yang kita inginkan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kita berjamaah di kanan dan kiri kita, ada orang sholat, saudara muslim, terlebih sunni salafi, maka ketika kita mengangkat siku tersebut akan memudaratkan dia. Maka ini berlaku hadis Nabi SAW, linu baina aidiya ikhwanikum. Fleksibel, tidak usah terlalu mengangkat lebar-lebar, secukupnya. Jangan juga ditempelkan ke lantai, karena kalau ditempelkan ke lantai adalah bagian dari makruh, makruhat fi shalah, sesuatu yang menjadi hal atau sebab yang akan mengurangi kesempurnaan sholat kita. Batal sholatnya kalau ditempelkan ke lantai? Tidak. Makruhat as-sholah itu tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi pahala dari sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah kita bermakmum kepada imam yang ketika mengimami jamaah dia mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah sebelum takbir atau sholat? Kalau tidak ada masjid lain yang mau gimana? Yang jelas itu adalah satu hal kebid'ahan yang dia kerjakan sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram banyak amalan-amalan ini kaum sufi. Ada yang membaca ayat kursi dulu, ada yang membaca kul huwallahu ahad, ada yang membaca zikir seribu kali, banyak macam-macam. Berat, amalannya kaum sufi berat. Kalau kita mau laksanakan sulit. Makanya Nabi SAW tidak mengharuskan dan tidak, bahkan tidak melakukan hal tersebut, karena itu adalah bukan bagian dari sunnah beliau SAW. Termasuk apa yang disebutkan di dalam pertanyaan, assalamualaikum ya Rasulullah, keselamatan atasmu wahai Rasulullah. Kalau dari sisi lafaz tersebut masuk ke dalam solawat, yakni masuk ke dalam keumuman hadis Nabi alaihi wasallam, sallu alaihi wasallimu taslima, berikanlah selawat kepada nabi kalian, kepada Nabi alaihi wasallam, dan berikanlah salam kepada beliau. Tapi tempat-tempatnya kan sudah diatur oleh Allah, sudah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu kita mengada-ada. Sebelum salat itu bukan tempat untuk bersolawat. Tempat untuk bersolawat kapan? Setelah azan. Malah kita mendapati sebagian kaum sufi setelah azan tidak melaksanakan solawat. Jadi campur aduk amalan mereka. Hadanallahu ayyahum. Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka amalan tersebut bid'ah. Tapi kalau kita mau solat di belakangnya, mau gimana lagi? Itu sudah menjadi ta'umu bihil balwa, yang enggak bisa kita hindari. Apalagi di kota Samarinda ini mayoritas masjidnya diisi oleh kaum sufi ya. Allahumma sallam. Bismillah, bolehkah kita menggabungkan niat puasa Daud sekaligus membayar hutang puasa Ramadan? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Khilaf di kalangan para fuqaha, yang rajih wallahu taala alam, boleh menggabungkan dua niat dalam satu puasa. Jadi, sambil kita puasa Daud sekaligus memiliki niat untuk membayar puasa Ramadan, atau Senin Kamis misalkan sambil meniatkan untuk membayar puasa Ramadan. Wallahu alam bishawab. Anda ingin bertanya, para da'i roja baru-baru ini menyampaikan bahwa Syekh Saleh Al-Fauzan terdapat video ceramahnya tersebar. Bagaimana kita menanggapinya? Bukan baru-baru ini, Syekh Saleh Al-Fauzan dari dulu ceramahnya tersebar di video-video. Dan ini bukan syubhat yang baru, syubhat yang lama ini. Yang mana Syekh Saleh Al-Fauzan, hafidhahullah wa ra'ah, telah ternukil dari beliau ditanya oleh seorang dari kalangan tulab Jami'atul Islamiyah, ketika ditanya kepada beliau, apakah engkau ridha wahai syekh untuk videomu disebar, disimpan, atau engkau ridhanya hanya pada saat live mubashir, siaran langsung. Maka beliau menjawab, aku hanya mengizinkan pihak-pihak terkait untuk membathul mubashir, untuk menyiarkan ceramah-ceramahku siaran langsung, dan aku tidak izinkan untuk mereka untuk menyimpan. Perhatikan lafaz syekh. Dan aku tidak izinkan mereka untuk menyimpan ceramah-ceramah tersebut. Nah, jadi apabila ada yang tersebar dari ceramah-ceramah beliau berupa siaran-siaran ulang atau yang terekam, wallahu a'lam bishawab, ini di luar dari izin dan keridhaan beliau hafizahullah wa ra'ah. Adapun da'i-da'i raja, maka yang mereka cari adalah pembenaran dari apa yang mereka kerjakan. Satu dua perkara yang berkaitan dengan Syekh Shalih Al-Fauzan, kalau kita anggap itu adalah hal yang baik lah, boleh. Tapi kemana akidah-akidah Ahlussunnah yang lainnya yang mengatakan tidak boleh bergaul dengan mubtadi'ah, tidak boleh bergaul dengan kaum sufi, terlebih tidak boleh ada ikhtilat pada ceramah-ceramah yang ada. Kemana ini semua? Ternukil dan sampai khabar di tengah-tengah masyarakat muslimin, khususnya salafiyin, sebagian da'i mereka berziarah ke pentolan-pentolan sufi. Ternukil, disampaikan khabar di tengah-tengah kaum salafiyin, masyhur ma'ruf, sebagian da'i mereka ceramah di depan ummahat, ceramah di depan ibu-ibu, dan yang semisalnya. Kemana akidah Ahlus Sunnah, akidah salafiyah, kemana pelajaran yang telah dipelajari oleh mereka, yang notabene-nya mereka adalah tulab, mahasiswa-mahasiswa di Jami'ah Al-Islamiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.